Malam ini aku datang dengan segenggam rindu dan setangkai anyelir sebagai satu persembahanku. Waalaikumsalam perjakaku, kehadiranmu malam ini jadi pengobat rinduku, hentikan tangisku serta lamunan yang bukan-bukan. Lama kita tak bertemu, kini bertemu lagi. Lama kita tak bercumbu, mari bercumbu lagi. Malam ini kita lewati dengan penuh kerinduan. Malam ini kita lewati dengan penuh kemesraan. Kasih dekaplah aku, kasih peluklah aku, biar sejuta bintang, biar sepotong bulan jadi saksi kita malam ini. Saksi kita malam ini.